Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu ayyakum minan nar. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Fatawi Arkanil Islam. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membaca sebuah fatwa terkait dengan permasalahan rukyah yang pernah ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab ini tercatat sebagai pertanyaan yang ke-25 pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah, ma hukmur ruqyah, apa hukum melakukan ruqyah. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ma hukmu kitabatil ayat wa ta'liquha fi unukil marid, dan apa hukumnya menulis ayat-ayat Al-Quran dan menggantungkannya pada leher orang yang sakit. Ada dua pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Adapun ruqyah sendiri telah kita ketahui definisinya sebagaimana dijelaskan oleh ulama, bahwa ruqyah merupakan sebuah metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa kepada orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ruqyah dan beliau pun juga pernah diruqyah. Adapun terkait dengan pertanyaan yang pertama, dijawab oleh beliau rahimahullah, al-jawab ar-ruqyatu 'alal marid al-mustab bi sihrin aw ghairihi min al-amrad. Ruqyah yang dilakukan terhadap orang yang sakit karena pengaruh sihir atau yang lainnya, mungkin karena gangguan jin yang jahat, kalau dalam istilah kita kesurupan, minal amrod, dan berbagai penyakit yang lainnya. Dan bahkan ruqyah ini terbukti sangat mujarab, terbukti sangat berkhasiat untuk mengobati penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit jasmani. seperti ruqyahnya para sahabat terhadap seorang kepala suku yang disengat binatang berbisa. Kisahnya pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ketika para sahabat mereka melakukan safar, kemudian mereka kehabisan bekal. Maka mereka pun diminta oleh seorang kepala suku untuk melakukan ruqyah terhadapnya, karena dia disengat binatang yang berbisa. Maka para sahabat mereka menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat mereka harus diberi jamuan makanan. Kenapa? Karena perbekalan mereka habis, tidak tersisa sama sekali. Akhirnya sebagian sahabat seperti Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku tadi, dan kemudian sembuh seketika tanpa melalui proses dan dengan kesembuhan yang sempurna, dalam arti kesembuhan yang tidak menyisakan bekas sama sekali, seolah-olah dia belum pernah disengat binatang berbisa. Nah, ketika kisah ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun tidak mengingkarinya sama sekali. Bahkan beliau meminta sebagian jamuan makanan yang diberikan kepada para sahabat untuk dimakan. Maka ini menunjukkan bahwa ruqyah bisa digunakan untuk mengobati penyakit fisik atau penyakit jasmani. Tentang hukum ruqyah ini beliau mengatakan la ba'sa biha. Ruqyah itu tidak mengapa. Dalam arti ruqyah hukumnya mubah atau boleh. Secara syar'i ruqyah hukumnya mubah atau boleh. Dan bahkan lebih dari itu, ruqyah adalah kebaikan untuk orang lain, terhitung sebagai amal soleh dan berpahala. Kita berusaha untuk membantu orang lain agar mendapatkan kesembuhan, tentu merupakan suatu amal soleh. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa akhahu falyaf'al." Siapa saja di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Kemanfaatan apapun yang berguna bagi saudara kita, maka hendaknya diusahakan. Termasuk di antaranya adalah ruqyah sebagai sarana kesembuhan untuk penyakit yang diderita. Sehingga beliau rahimahullah menjelaskan di sini bahwa ruqyah hukumnya mubah, pada asalnya mubah. Kemudian terkait dengan ketentuan-ketentuannya atau syarat-syaratnya, beliau rahimahullah menjelaskan, in kanat minal Qur'anil Karim, apabila ruqyah tersebut diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Syarat yang pertama, ruqyah yang dilakukan diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayatnya bahwa Al-Qur'an merupakan syifa. Al-Qur'an adalah syifa atau obat penyembuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan kami menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin. Maka ulama menjelaskan berdasarkan ayat tadi, kalau begitu Al-Qur'an adalah obat penyembuh untuk semua penyakit, baik penyakit jasmani atau rohani. Oleh karena itu, secara umum semua ayat Al-Quran bisa digunakan untuk melakukan rukyah, terutama surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan untuk dijadikan sebagai media melakukan rukyah, seperti surat Al-Baqarah atau surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, dan surat-surat yang lainnya. Au minal ad'iyah al-mubahah, atau ruqyah itu diambil dari doa-doa yang mubah. Artinya doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menggunakan ayat Al-Qur'an, namun media yang digunakan adalah doa-doa, zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua pilihan di sini, boleh melakukan ruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan zikir-zikir, doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh melakukan ruqyah dengan mantra-mantra tertentu yang sumbernya tidak jelas, yang tidak bisa dibaca, yang tidak ada maknanya. Maka tidak boleh. Wa minal ad'iyah al-mashru'ah, dan di antara doa yang disyariatkan untuk ruqyah, salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ruqyah adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa untuk ruqyah. Kata beliau, bismillahi arqika. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arqika, aku meruqyahmu, min kulli da'in yu'dhika, dari setiap penyakit, yu'dhika, yang mengganggumu, yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dari keburukan setiap jiwa, dari keburukan setiap jiwa, aw ainin hasid, atau mata yang hasad. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, arqika, aku meruqyahmu. Ini doa yang pernah diajarkan oleh beliau untuk melakukan ruqyah. Doanya tidak terlalu panjang sehingga insyaallah mudah kita hafal. Wa minha, dan juga di antara doa yang pernah beliau ajarkan, an yad'al insanu yadahu 'alal alam alladhi yu'limuhu min badanihi, adalah dengan cara seseorang meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit dengan telapak tangan kanan, diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, fayaqul, kemudian membaca, a'udzu billahi wa 'izzatihi, a'udzu billah, aku berlindung dengan nama Allah, wa 'izzatihi, dan kemuliaannya, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari segala keburukan yang aku jumpai, wa uhadir, dan aku khawatirkan. Doa tersebut bersumber dari hadis riwayat Muslim dan redaksinya lebih pendek sehingga insyaallah lebih mudah kita hafal. A'udzu billahi wa izzati min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini boleh dibacakan untuk orang lain dan boleh pula untuk diri kita sendiri. Ketika kita sakit, kemudian kita membaca doa ini dengan meletakkan telapak tangan kanan pada bagian yang sakit. Ila ghairi dzalik, dan doa-doa yang semisalnya, mimma dzakarahu ahlul ilm minal ahadits, yang telah disebutkan oleh para ulama dalam berbagai hadis, al-waridah anir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya adalah apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga dengan lafaz yang pendek. As'allaha al-'azima Rabbal arshil azim. As'alullaha, aku memohon kepada Allah, al-azima, yang maha agung, Rabbal arshil azim, sang pemilik arsh yang agung, ayashfiyak, agar dia menyembuhkanmu. Dibaca sebanyak 7 kali. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayat fiyak. Dibaca sebanyak 7 kali. Maka boleh diamalkan semuanya, selama bersumber dari hadis yang sahih. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada jawaban untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan hukum menulis ayat Al-Quran pada sebuah kertas, kemudian menggantungkan kertas tersebut pada leher orang yang sakit. Kalau dulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab biasanya menggantungkan ayat-ayat tertentu, ya, atau tulisan-tulisan tertentu pada leher binatang milik mereka, pada hewan-hewan ternak milik mereka, yang kemudian diistilahkan dengan tamimah, menggantungkan suatu benda pada leher hewan ternak agar terjaga dari penyakit ain. Adapun yang ditanyakan kepada beliau rahimahullah, bagaimana hukumnya apabila yang digantungkan tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran atau dikir-dikir tertentu? Maka hukumnya, kata beliau rahimahullah, faqad ikhtalafa ahlul ilm fi dzalik, maka sungguh para ulama telah berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ada silang pendapat di antara para ulama. Kalau media yang digunakan adalah Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang digantungkan adalah jimat misalnya, maka para ulama telah sepakat hal tersebut tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Faminhum man ajazah, maka di antara ulama ada yang membolehkannya. Sebagian ulama berpandangan hal tersebut diperbolehkan. Wa minhum man mana'ah, namun ada di antara mereka yang melarangnya. Secara umum terbagi menjadi dua pendapat. Satu pihak melarang hal tersebut, pihak yang lain membolehkannya. Nah, mana di antara kedua pendapat ini yang lebih benar? Kata beliau, wal aqrab al man'u min dhalik. Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah hal tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun yang digantungkan adalah ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak diperbolehkan. Karena hadza lam yarid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasannya, kata beliau, karena perbuatan seperti ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bisa saja melakukannya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Wa innamal waridu an yaqra'a 'alal marid. Namun hanyalah yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pernah membacakan ayat Al-Qur'an atau doa kepada orang yang sakit. Ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara menggantungkan ayat Al-Qur'an, namun membacakannya kepada orang yang sakit. Amma an tu'allaq al-ayat awil ad'iyah 'alal marid fi 'unuqihi. Adapun perbuatan menggantungkan ayat Al-Qur'an atau doa pada leher orang yang sakit, au fi yadihi atau pada tangannya, au tahta wisadatihi atau di bawah bantalnya, wa ma asbaha dzalik atau perbuatan yang semisalnya, mungkin digantungkan di atas pintu dan yang semisalnya, fa inna dzalika minal umur al mamnu'ah 'ala al qawl ar rajih, maka perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang terlarang, tidak boleh menurut pandangan agama Islam. 'Ala al qawl ar rajih, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian ulama juga menjelaskan alasan-alasan yang lain kenapa perbuatan seperti itu tidak diperbolehkan. Alasan yang pertama tadi telah kita sampaikan adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah sama sekali melakukannya. Nah, kemudian alasan yang kedua kata para ulama adalah karena keumuman dalil-dalil yang melarang seorang muslim untuk melakukan tamimah, untuk menggantungkan benda-benda tertentu pada manusia atau binatang atau yang lainnya dengan tujuan untuk menolak bala, untuk menangkal musibah. Dalilnya sangat jelas. Tamimah termasuk kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mencakup semua benda yang digantungkan, semua media yang digantungkan pada orang yang sakit. Nabi alaihi wasallam tidak pernah memberikan perincian kalau Al-Qur'an diperbolehkan, kalau yang lainnya tidak boleh. Nabi alaihi wasallam melarang secara mutlak benda apapun yang digantungkan pada manusia atau hewan untuk tujuan tadi, untuk menangkal musibah atau mendatangkan manfaat, maka tidak diperbolehkan. Kemudian alasan yang kedua kata para ulama adalah berdasarkan kaidah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah sebagai upaya untuk menutup celah agar tidak terjerumus kepada perkara yang lebih diharamkan. Karena bisa jadi pada awalnya seseorang menggantungkan ayat Al-Quran pada lehernya, namun kemudian bermudah-mudahan sehingga dia menggantungkan benda-benda yang lain. Nah, kemudian orang lain juga akan menyangka bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Mungkin orang lain akan menyangka, oh ternyata menggantungkan jimat diperbolehkan. Dikhawatirkan akan memunculkan kesan seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, perbuatan seperti itu bisa menyebabkan Al-Quran atau hadis terhinakan. Bisa menyebabkan Al-Quran atau hadis terhinakan. Sangat mungkin seorang ketika masuk ke tempat-tempat yang kotor, na'udzubillah min dzalik, dia lupa untuk melepas ayat yang bertuliskan Al-Quran. Ketika masuk ke WC, ke kamar mandi, ke tempat sampah, ketika berbaring, posisinya berada di bawah, dan lain sebagainya. Padahal tidak boleh membawa mushaf atau kertas yang bertuliskan Al-Quran ke tempat-tempat yang kotor sebagai bentuk pemuliaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sangat mungkin sekali pelakunya akan lupa untuk melepas lebih dahulu sehingga membawanya ke tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Maka berdasarkan argumen-argumen tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama zaman sekarang. Kalau ulama zaman sekarang, hampir-hampir mereka bersepakat perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Allah alam bissawab, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf.